Mentari tetap bersinar, bintang pun terus berpijar awan. Teruskan langkahmu, taman hati pun terbuka. Bermainlah kau di sana, rindu memeluk senyummu di sana.